yang basah yang tuan bajalan. Onde sadang basah yang tuan bajalan. Onde pak ala kokaba, pak ala kokaba kini ramu doyo. Onde pak ala kokaba, pak ala kokaba kini ramu doyo. Bye.